Kemudian yang berikutnya, dan kami mohon maaf karena terbatasnya waktu, untuk kesempatan pagi hari ini, pertanyaan terakhir yang bisa dijawab untuk kesempatan kali ini yaitu dari 081904 12 sekian sekian sekian sekian. Beliau menanyakan, apakah hadis ada yang berlaku hanya di Arab saja, contohnya anjuran untuk segera menuju panggilan Allah dan meninggalkan perniagaan. Sekali lagi, apakah hadis ada yang berlaku hanya di Arab saja, contohnya anjuran untuk segera menuju panggilan Allah dan meninggalkan perniagaan. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam ini bersifat menyeluruh bagi seluruh manusia sampai hari kiamat, dimanapun mereka berada. Diwajibkan bagi seluruh manusia untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia, sehingga syariat ini pada dasarnya, syariat ini adalah sifatnya menyeluruh. Di antara keistimewaan syariat ini, tidak seperti syariat yang lainnya, agama apa nabi-nabi sebelumnya, syariat nabi yang sebelumnya itu untuk kaumnya. Adapun syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk seluruh manusia. Nah, sehingga tidak ada syariat yang khusus dilakukan di Arab. Allahumma, kecuali ya, dalam ibadah yang memang ibadah itu hanya ada di sana, seperti ibadah haji. Mungkin yang dimaksud dalam konteks pertanyaan tadi adalah haji. Ya, karena haji itu hanya bisa dilakukan di tanah suci dan tempat-tempat yang ada di sekitar Mekah. Ya, tentunya tidak bisa dilakukan di tempat yang lainnya, tetapi bukan berarti menunjukkan adanya, bukan berarti kemudian ada syariat yang berlaku hanya untuk sebagian wilayah dan tidak berlaku pada sebagian wilayah yang lainnya. Asalnya agama ini adalah untuk semuanya, pelaksanaannya untuk semuanya. Nah, seluruh ajaran yang ada dalam agama Islam, selama tidak berkaitan khusus dengan tempat tertentu pelaksanaannya, maka ini berlaku di seluruh tempat. Tidak ada hukum yang berlaku di suatu di negara Arab misalnya dan tidak berlaku di negara lainnya, tidak. Nah, hukum ini untuk kaum muslimin, hukum ini untuk ditegakkan di muka bumi ini. Adapun kalau berkaitan dengan tempat-tempat tertentu pelaksanaannya, ya, maka memang itu telah disyariatkan pada tempat itu saja, seperti haji itu hanya di Arab saja, ya. Tetapi tidak kemudian disimpulkan bahwasanya ada yang dikhususkan hukum itu untuk di Arab saja dan tidak, dan boleh untuk dilanggar di tempat lain. Ini tidak benar. Kalau yang kalau demikian tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud adalah karena berkaitan dengan tempat ibadah itu hanya di sana, atau berkaitan dengan pelaksanaan ibadahnya itu ada di Arab saja seperti haji, ya, memang benar. Ada yang di sana saja, tidak boleh haji di selain Arab. Tidak ada haji yang dilakukan di selain di tanah suci. Nah, tetapi kalau hukum secara asalnya, secara umum, ini berlaku pada setiap orang, pada setiap manusia dan dimanapun dia berada. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Karena terbatasnya waktu, sekali lagi mohon maaf untuk kesempatan pagi hari ini. Tiga pertanyaan ini yang bisa dijawab untuk kesempatan kali ini. Namun sekali lagi, pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke redaksi kami tetap kami tampung, dan insya Allah di kesempatan berikutnya pertanyaan yang telah Anda kirimkan insya Allah akan dijawab oleh beliau. Dan kami ucapkan jazakumul khairan katsiran kepada kaum muslimin yang sudah menyimak acara ini, dan juga khususnya kepada Ustaz Saifuddin Suryalsi hafizallahu, yang pada kesempatan kali ini masih bisa meluangkan waktunya untuk bisa memandu di kesempatan kali ini. Dan kaum